sadaya masyarakat Cibinuang. Neng Pejung Ibu, Neng Dewi, Kak, bade ka mana gelis? Bade ka pasar. Oh, nitipnya nengnya. Nitip tarasi wes lu kita. Mimitin Selamat